pernah aku dapatkan dan terbaik yang selalu ku dengar. Aku tahu kini takkan mudah untuk bisa terus bersamamu, karena Jack.